بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، وثبتني الله وإياكم على الحق. إن شاء الله تعالى بعد ما لم يمر بهجائين بإذن الله تعالى كتاب من جبت الكمبالي كجيا من صنبهات الكتاب داري صنبهاتا الأصول الشرعية في التعامل مع الناس، برنسب شرعي بدلم المعاملة برقاول لغن أورانغ لاين لغن مانوسيا. رسالة هي بتولي صالح شيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظنا الله وإياه ووفقه الله وإيانا. dan insyaallah taala pada malam yang berbahagia ini kita masuk ke dalam usul syar'i yang berikutnya di dalam bermuamalah, bergaul, bermuamalah dan memiliki hubungan interaksi dengan orang lain adalah al-ashir kata beliau yang ke-10, usul at-ta'amul ma'al mukhalifin, prinsip-prinsip muamalah dengan orang-orang yang menyelisihi. Yang dimaksudkan dengan al-mukhalifin adalah orang-orang yang yukhalifun al-haqqa, orang-orang yang menyelisihi kebenaran, orang-orang yang menyelisihi dan tidak menempuh jalan kebenaran, yang mana al-mukhalifin, orang-orang yang menyelisih ini terdiri dari beberapa macam dari keberagaman bentuk-bentuk penyelisihan terhadap kebenaran. Maka di dalam hal ini barakallahu fikum ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, di dalam asy-syari'ah al-mutahharah, di dalam agama Islam mengajarkan pada kita bagaimana dasar-dasar, usul-usul yang menjadi pijakan seorang muslim di dalam bermuamalah, bergaul, berhubungan dengan orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang jauh daripada kebenaran, yang mereka menempuh jalan yang sesat dengan keragaman bentuk-bentuk penyelisihan tersebut. Di dalam syariah yang mulia di dalam agama ini Allah Jalla wa'ala mengaturnya. Maka barakallahu fikum, maka menyikapi orang-orang yang menyelisihi, menghadapi orang-orang yang menyelisihi, bermuamalah dengan mereka telah diatur pula dasar-dasarnya, usul-usulnya, yang mana usul-usul itu adalah usul-usul pijakan seorang muslim di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu bagi kita untuk memahami persoalan ini barakallahu fikum, agar kita senantiasa berada dalam sikap al-wasatiyah, sikap pertengahan di dalam menghadapi, dalam menyikapi orang-orang yang menyelisih. Karena barakallahu fikum, di dalam hal ini kita melihat Di antara mereka ada yang memiliki syiddah, bentuk sikap ekstrim di dalam menyikapi orang-orang yang menyelisih. Dan di antara mereka ada yang memiliki sikap lembek. Nah, sikap yang lembek. Menjadi seorang yang mutamayyiz. Lembek. Nah, yang menyebabkan sikap kelembahannya itu, dia akan condong kepada orang-orang yang disitu tersebut. Maka di sini barakallahu fikum, pentingnya bagi kita untuk memahami persoalan ini. Untuk memahami persoalan ini di dalam bermuamalah dengan orang-orang yang menyelisih dengan keberagaman, ya, dengan berbagai macam bentuk-bentuk penyelisihannya terhadap kebenaran tersebut. Kata beliau, wal mukhalifunahum, orang-orang yang menyelisih kebenaran itu adalah yang pertama ghairul muslimin, bukan orang-orang Islam, yakni orang-orang kafir. Yang menyelisih kebenaran yang pertama adalah mereka yang kafir, bukan muslimin. Jelas, kekufuran itu nyata adalah perkara yang menyelisih kebenaran. Termasuk dalam hal ini adalah musyrikin. Karena perbuatan syirik adalah perbuatan kekufuran. Jelas, maka ini adalah yukhalifun al-haq, menyelisih kebenaran. Yang berikutnya adalah ahlul bid'ah. Ahli bid'ah dengan kebid'ahan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah yang tidak mengkafirkan. Yang berikutnya adalah al-fasiqun, orang-orang fasik. Yang dimaksudkan dengan orang-orang fasik adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan ahli ma'asi, orang-orang yang bermaksiat dan yang semisalnya. Yang mana mereka masih dalam bingkai Islam. Nah, masih muslimin, tapi mereka adalah ahli ma'asi, fasiqin. Yang berikutnya adalah ashabuz zallati wal akhtai min ahli al-ilmi wa salah. Yang berikutnya adalah orang-orang yang memiliki ketergelinciran dan kesalahan-kesalahan dari kalangan ahli ilmu, pembawa ilmu, orang-orang saleh. Yang mana ketergelinciran mereka, kesalahan-kesalahan mereka adalah kesalahan dan ketergelinciran yang menyelisih kebenaran. Maka barakallahu fikum, hendaklah memahami persoalan ini. Bagaimana kita menyikapinya di dalam menyikapi penyelisihan mereka terhadap kebenaran tersebut. Sebagaimana yang telah kita terangkan di dalam pembukaan tadi bahwa Islam telah mengatur hal ini. Kitabullah wa sunnah baina yadayna. Kitabullah dan sunnah ada di hadapan kita. Bagaimana bimbingan para ulama yang mereka berjalan di dalam mengamalkan hal tersebut. Diwariskan kepada kita. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kita memahami tentang persoalan di dalam bermuamalah menyikapi orang-orang yang menyelisih ini dengan, ya, pemahaman ataukah dengan sikap yang benar, yang tepat, sehingga kita tidak terjatuh dalam sikap al-ghulu, sikap ekstrim, dan tidak terjatuh pula di dalam sikap al-jafa, sikap peremehan. Naam, karena agama yang hak. Dan itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Adalah dia berada senantiasa di pertengahan. Antara sikap ekstrim dan sikap al-jafa. Dan kelompok-kelompok yang lainnya. Yang pertama adalah usul ta'amul ma'a ghairil muslimin. Prinsip-prinsip mu'amalah. Prinsip-prinsip bermu'amalah, berhubungan, bergaul dengan orang-orang yang bukan Islam. Yang tentunya dimaksudkan di sini adalah mereka kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Maka di sini di dalam agama Allah pun telah mengatur di dalam prinsip dasar-dasar bermuamalah dengan mereka. Ini harus difahami. Naam. Ya. Tempatkanlah muamalah itu pada tempatnya. Yang terakhir adalah al-bara'atu minhum wa min amalihim. Di antara pokok-pokok dan prinsip-prinsip muamalah dengan orang-orang kafir adalah berlepas diri dari mereka dan berlepas diri dari perbuatan mereka. Maka wajib seorang muslim untuk memiliki sikap bara', sikap berlepas diri dari orang kafir dan dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan ini merupakan makna Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika menta'rif menyebutkan pengertian dari makna Islam itu. Kata beliau adalah al-Islamu al-istislamu lillahi bit-tawhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Islam itu adalah tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau pasrah kepada Allah. Al-istislamu lillah. Pasrah kepada Allah. Menerima apa yang datang dari Allah jalla wa ala. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya dan menaatinya. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Yang ini berlepas diri dari kekufuran dan perbuatan mereka. Naam. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada kita tentang suri tauladan pada diri Ibrahim alaihi salam kepada umat ini. Faqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Yaitu al-muwahhidin al-hanafiyyin. Al-hanifiyyin. Ya. Orang-orang yang menempuh agama Ibrahim, agama ketauhidan. Idh qalu liqawmihim inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Tatkala mereka mengatakan kepada kaum mereka, sungguh kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wabada bainana wabainakumul adawatu wal bagda'u abada. Dan telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Hingga kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Syahid adanya sikap bara'ah, sikap lepas diri dari kekufuran dan dari perbuatan kekufuran dan dari mereka orang-orang kafir. Naam. Yang semana pula ini dengan adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Maka tidak akan pernah mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ia akan saling cinta mencintai. Engkau tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang akan saling yuadun. Saling cinta mencintai. Loyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun dia adalah bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya, ataupun kabilah-kabilahnya, suku-sukunya, bangsa-bangsanya. Nah, maka sikap berlepas diri dari orang kafir adalah merupakan sesuatu yang wajib dan ini merupakan prinsip di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tidak boleh melakukan dukungan kepada orang kafir itu di dalam perbuatan-perbuatan kekufuran mereka. Ya, bukan berarti dalam hal ini tidak boleh bermuamalah pada mereka dalam hal dagang boleh. Bagaimana Nabi alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang Yahudi di dalam urusan duniawi, perdagangan misalnya. Namun al-bara'atu minhum, tidak boleh menaruh rasa sayang cinta kepada kekufuran mereka. Tidak boleh. Wudhuhum, qala ta'ala, berikutnya adalah membenci mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabada bainana wa bainakum al-adawatu al-baghdaw abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sebagaimana kelanjutan dalam surah tadi, telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selamanya hingga kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Naam. Ini adalah merupakan sikap yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, adalah membenci orang-orang kafir. Membenci orang-orang kafir. Dan tentunya kita mengamalkannya ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadaru minhum, berikutnya adalah waspada dari mereka. Waspadai mereka. Hati-hati terhadap mereka. Jangan pernah engkau merasa aman dari orang-orang kafir itu. Karena orang kafir itu tidak akan pernah senang kepada engkau. Tidak akan pernah menyukaimu. Sampai engkau mengikuti agama mereka. Nah, dalam hal ini adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Walan tarbu aksan Yahud walan Nasara. Hatta tetabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah meridai engkau, wahai Muhammad, sampai engkau mengikuti agama mereka. Naam. Maka waspadailah orang-orang kafir itu. Dan waspadai pula perbuatan mereka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anishkum bainahum bima anzalallah, wa la tattabi' ahwa'ahum. وَحْزَحْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Dan putuskanlah di antara mereka dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada engkau. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Hati-hatilah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memfitnah engkau dari sebahagian apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada engkau. Wasyahid adalah Allah Jalla wa'ala memerintahkan baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang merupakan perintah pula kepada kita. Wahdarhum ayyahtinu. Waspadai mereka, hati-hati mereka pada mereka, jangan sampai mereka memfitnah engkau. Menjerumuskan engkau kepada fitnah. Menyesatkan engkau. Maka kita harus waspadai orang kafir tersebut. Dan termasuk di antara mewaspadainya adalah diharamkan bagi kaum muslimin untuk mengikuti dan meniru langkah-langkah dan gaya-gaya mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hal ini tentang larangan tasyabbuh kepada orang kafir. Beliau mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk mereka. Maka ini adalah peringatan kepada kita ma'asyarul muslimin untuk tidak mengikuti gaya-gaya orang kafir sebagai bentuk al-hadar, bentuk kewaspadaan dari mereka. Mewaspadai tentang apa yang ada pada mereka, yang mereka senantiasa berusaha dan terus berusaha untuk memfitnah engkau. Kata para ulama, orang kafir itu tahu bahwa ya, mengkafirkan atau memurtadkan seorang muslim itu susah. Maka mereka melakukan langkah-langkah, hal-hal yang akan memberikan fitnah kepada kaum muslimin. Sehingga fitnah itu akan menjadikan dia di antaranya adalah ragu terhadap agamanya. Nah, lalu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap itu sesuatu yang modern. Menyebabkan kaum muslimin pun mengikuti gaya mereka. Maka waspadailah, barakallahu fikum. Jangan pernah merasa aman dari orang-orang kafir itu. Al-ghilbatu fi mu'amalatihim, berikutnya adalah sikap keras di dalam bermuamalah pada mereka. Keras di dalam bermuamalah atau berinteraksi, berhubungan dengan mereka. قال تعالى الله سبحانه وتعالى بشر من يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهينمي perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan hendaklah engkau kerasi mereka, kerasi, bersikap keras pada mereka, dan tempat mereka adalah jahannam dan seburuk-buruk tempat. Allah Jalla wa'ala memberitakan kita, Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk bersikap gilbah, bersikap keras terhadap orang-orang kafir di dalam mu'amalah, pada orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam mu'amalah mereka. Nah, di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam hadis tentang salam, beliau melarang kaum muslimin untuk mendahului orang-orang kafir dalam salam. La tabda'ul yahuda wal nasara bisalam. Jangan sekali-kali kalian mendahului orang-orang Nasrani dan Yahudi dengan salam. Wa idza laqitumuhum fi at-tariq fattarruhu ila adyaqihi. Dan apabila kalian menjumpai mereka di jalanan, maka sempitkanlah kepada sempit-sempitnya. Menunjukkan pada kita adalah kita keras zubah kepada orang kafir tersebut. Nah, karena orang kafir itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina kafaru ahlul kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ya ahlul kitab maupun musyrikin, mereka itu berada di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Mereka lah seburuk-buruk makhluk. Naam, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Di antara usul muamalah berikutnya di dalam memuamalah menyikapi orang kafir yang bukan muslimin adalah jihaduhum fadzalika lil ayati sabiqah, yaitu jihad melawan mereka, menjihadi mereka, dan itu berdasarkan ayat yang terdahulu sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, yang mana Allah Jalla wa'ala berfirman memerintah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nabiyu jahidil kuffara wal munafiqina. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik. Naam, menunjukkan pada kita adanya perintah jihad di dalam memerangi orang kafir. Wa yakunu al-jihadu 'ala al-muharibin wal-mariqin wa 'ala ad-din. Dan jihad itu adalah dilakukan kepada orang kafir yang muharibin, orang kafir yang diperangi. Ataukah al-muharibin, terhadap orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin maupun orang kafir yang diperangi oleh kaum muslimin dengan apa yang disebutkan di dalam pembahasan tentang jihad melawan orang kafir yang dia bukan mu'ahad dan dia bukan zimmi, bukan kafir mu'ahad, bukan kafir zimmi, tapi mereka adalah kafir harbi, perangi. Wal mariqin 'ala din, dan orang-orang yang keluar dari agama. Yang maksudkan wal mariqin 'ala din adalah mereka orang-orang yang keluar murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam hal ini barakallahu fikum adalah kaum khawarij. Kaum khawarij terjadi khilaf antara ulama di dalam menghukumi mereka, apakah mereka kafir atau tidak. Ala kulli hal, ya, dalam hal ini adalah jihad dilakukan, ditegakkan bersama penguasa kaum muslimin. Naam. Dilakukan bersama penguasa kaum muslimin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-amiru junnatun yuqatalu min wara'ihi." Pemimpin itu adalah perisai yang dilakukan peperangan di belakangnya. Naam. Jadi termasuk di antara sikap di dalam bermuamalah menyikapi orang kafir adalah jihadi mereka, memerangi mereka. Yang berikut adalah al-adlu ma'ahum bil wafa'i bil 'uhudi wa ghairiha. Muamalah yang berikutnya atau usul muamalah berikutnya kepada orang kafir adalah bersikap adil kepada mereka. Bersikap adil kepada mereka dengan menunaikan janji dan selainnya. Kalau ada perjanjian, maka tunaikan. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُهُ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Janganlah kebencian, ya, kebencian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. Hendaklah kalian berbuat adil, karena sesungguhnya perbuatan adil itu lebih mendekatkan kepada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid di sini adalah tetap kita berbuat adil pada orang kafir. Bila mana antara kita dengan orang kafir terdapat perjanjian dan selainnya. Terdapat perjanjian. Naam. Maka hendaklah kita bersikap adil pada mereka. Barakallahu fikum. Apalagi kafir itu adalah kafir zimmi maupun kafir mu'ahad. Kafir zimmi adalah kafir yang hidup di bawah kepemimpinan atau di bawah kepemerintahan kaum muslimin, yang mana mereka tunduk di dalam peraturan-peraturan kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin, yang mana mereka membayar jizyah atau uqti kepada pemerintah kaum muslimin. Maka hendaklah kita memperhatikan hal ini. Mereka ini haram untuk diperangi. Dan tetaplah hendak berbuat adil di dalam bermuamalah pada mereka. Di dalam perjanjian atau semisalnya. Termasuk dalam hal ini adalah kafir mu'ahad. Kafir yang dua golongan kafir atau dua negeri. Yang satu muslim yang satu kafir. Lalu diadakan perjanjian untuk gencet senjata. Untuk tidak saling memerangi. Maka perjanjian itu wajib bagi kaum muslimin untuk menunaikannya. Termasuk dalam hal ini adalah seorang kafir yang musta'min, seorang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin meminta jaminan keamanan. Seperti para pelancong, para turis dari negara-negara kafir yang masuk ke negeri kita, maka hendaklah kita tetap menunaikan janji bila perjanjian antara kita dengan mereka itu ada. Ini sebagai bentuk keadilan di dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir. Naam. Yang berikutnya di antara usul muamalah dengan orang kafir yang mereka bukan muslimin adalah da'watuhum ilal haqq wa mukhatabatuhum billati hi ahsan. Menyeru mereka kepada kebenaran, ajak mereka kepada kebenaran, kepada agama Allah. Dan ajaklah mereka berbicara dengan cara yang terbaik. Nah, jadi karena orang kafir yang ada di negeri kita maupun orang kafir yang masuk ke negeri kita, yang mana mereka masuk dengan jaminan keamanan, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang kita meraih surga dengannya. Dakwahi mereka. Ajaklah mereka kepada Islam, kepada al-haq. Terangkanlah Islam kepada mereka dengan cara yang baik. Alangkah banyaknya barakallahu fikum orang-orang kafir masuk di negeri kita yang tercinta ini. Mereka mengenal Islam dan mereka memeluk Islam. Alhamdulillah. Nah, dan alangkah banyak pula orang-orang kafir di negeri kita ini. Mereka pun mengenal Islam. Ketika diseru, diajak, dijelaskan pada mereka tentang kebenaran. Ya. Diterangkan pada mereka tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alangkah banyaknya di antara mereka, Allah berikan hidayah pada mereka untuk memeluk Islam. Maka barakallahu fikum ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Hendaklah kita menjadikan keberadaan orang kafir itu untuk mendakwahi mereka. Ya. Mendakwahi mereka tentunya adalah sesanggup kita, semampu kita. Apa yang kita miliki dari ilmu, kita sampaikan kepada mereka. Naam. Agar mereka pun dapat mengenal Islam dan maka pun bisa memeluk Islam dengan baik dan mereka mengenal kebenaran. Kemudian berikutnya adalah usulut ta'amul ma'ahlil bid'ah. Prinsip-prinsip muamalah bergaul dengan ahli bid'ah. Ini maksudkan dengan bid'ah di sini dua macam tentunya, ada bid'ah mukassirah dan bid'ah ghairi mukassirah. Ada bid'ah yang dapat mengkafirkan pelakunya dan ada bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya. Maka di sini tentunya usul-usul yang disebutkan adalah usul-usul pada umumnya di dalam menikahi orang yang mereka disebut dengan ahli bid'ah. Yang dimaksudkan dengan ahli bid'ah, kata para ulama, adalah man ittada'a fid dini bid'atan, yaitu orang yang melakukan atau orang yang memunculkan bid'ah, atau man ahdatha fid dini bid'atan, orang yang memunculkan bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, da'a ilaiha, ia menyeru kepadanya, wawala alaiha wa'ada alaiha, ia menegakkan loyalitas di atasnya dan kebencian terhadap orang lain di atas kebid'ahan itu. Itulah yang disebut dengan ahli bid'ah. Orang yang memunculkan bid'ah atau orang yang membuat-buat bid'ah di dalam agama, yang ia menyeru, mengajak kepadanya, menegakkan loyalitas dan benci kepada orang lain di atas bid'ah itu. Itulah ahli bid'ah. Nah, maka hendaklah kita memahami. وهم الفرق الإسلامية المبتدعة كالخوارج والمعتزلة وما تفرع منها. Jadi maksudkan dengan ahli bid'ah, kata beliau, adalah kelompok-kelompok Islam yang bid'ah, kelompok-kelompok Islam yang melakukan bid'ah seperti khawarij dan mu'tazila dan apa yang bercabang darinya. وكل من أحدث في دين الله, dan semua yang melakukan perbuatan baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut mubtadi'ah. Naam, jadi mubtadi'ah kadang ada yang disebut dinisbatkan kepada perbuatannya seperti khawarij, disebut khawarij itu adalah bid'ah atau kelompok khawarij, disebut dengan kelompok khawarij dan dikategorikan bid'ah disebabkan perbuatan mereka dari perbuatan al-khuruj al-hukam. Kadang kelompok itu dinisbatkan kepada pendirinya dalam tokoh yang memunculkan perkara tersebut, seperti kelompok Jahmiyah, karena yang mempopulerkan, ya, yang menebarkan kebid'ahan di dalam kebid'ahan tersebut adalah Jahan bin Sofwan. Kadang adalah sebuah kelompok dinisbatkan kepada perbuatannya dari kelompok-kelompok bid'ah tersebut, seperti Mu'tazilah dari perbuatan i'tizal, juga mungkin saat di masa ini seperti firqah tablighiyah, jamaah tabligh, disebut dengan sebutan tabligh karena perbuatannya dalam perbuatan tabligh menyampaikan, tapi menyampaikan yang salah. Nah, atau juga terkadang dari kelompok-kelompoknya yang membuat kelompok-kelompok atau partai-partai hizib-hizib seperti Al-Ikhwanul Muslimin dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Tasmiha ini, penamaan ini adalah penamaan, cara penamaan yang ma'ruf yang disebutkan oleh para ulama di dalam menyebutkan sesuatu. Nah, menyebutkan sesuatu yang bid'ah yang tidak pernah ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kini, di masa kini, barakallahu fikum, al-bid'ah lebih na tren, ya, ahlul bid'ah ataukah kelompok bid'ah lebih dikenalnya di masa ini dengan sebutan hizbiyah atau yang semisalnya. Naam, maka mereka adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa min usul at-ta'amul ma'ahum, di antara prinsip-prinsip muamalah dengan ahli bid'ah, bughdu 'amalihim al-mubtada, membenci perbuatan mereka yang bid'ah. Harus benci perbuatan yang bid'ah, dibenci. Naam. Jadi ada tolerir dalam hal ini. Bila mana perbuatan mereka itu adalah bid'ah. Sesuatu yang muhdats dinillah. Sesuatu yang baru dimunculkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dia punya as di dalam kitab Allah dan sunnah. Wa ahammu amalihim al-mubtada'ah tafriqu kalimat al-muslimin ila ahzabin wa madhahib wafira. Perbuatan bid'ah mereka yang paling penting. Yang paling penting dalam hal ini. Ya, perbuatan bid'ah dari kelompok-kelompok ini. Adalah memecah belah kalimat persatuan kaum muslimin. Menjadi berpartai-partai, bermazhab-mazhab, dan berkelompok-kelompok. Nah. Dan ini yang kita lihat dari apa yang ada pada mereka dari kalangan ahlul bid'ah ini. Adalah tafriq kalimatin muslimin. Nah, walaupun tafriq mereka ini pakai alasan-alasan yang bila didengar, alasannya juga bagus. Tapi pada kenyataannya adalah batil. Ini kan kita melakukan tafriq atau tafriq bainal haqq wal batil. Membedakan antara hak dan al-batil. Padahal maksud dari mereka adalah menjadikan kaum muslimin di mentahzib mereka. Mereka membuat komunitas yang batil pula. Dan misalnya, barakallahu fikum. Bukan membedakan antara hak dan batil. Naam, membedakan antara hak dan batil, mentafriq atau hak dan batil adalah merupakan perkara yang wajib. Karena baginda Nabi SAW ketika diutus oleh Allah Jalla wa'ala, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di kala itu menyebut beliau sebagai seorang yang mufarrik. Naam. Muhammadun farraqan nas. Muhammad itu telah mencerabaraikan manusia. Bahkan Al-Quran Karim di antara namanya adalah Al-Furqan. Yufarriq bainal haqq wal batil. Memisahkan, membedakan antara hak dan batil. Sehingga barakallahu fikum, ini harus dipahami. Bahwa termasuk di antara usul permuamalah dengan ahli bid'ah adalah membenci amalan mereka yang bid'ah. Nah, amalan mereka yang bid'ah dan amalan mereka yang paling parah dalam hal ini adalah mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka berhizib-hizib, bermazhab-mazhab dan berkelompok-kelompok. InsyaAllah ta'ala kita cukup sampai sini dan bismillahi ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh. حفظه الله تعالى ووفقه. نعم سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.